je sayang tak sangkanya. Adik kau tahu dari mana datangnya cinta. Aku cinta dari bagai asamu. Kian kita. Menunggu oi adia diri dan surang. Anak salapan kok iswa menjadi urang. Awak baduo juonan kasana. Marilah kita bertanya, kabar kisi angku datang. Kuliah nan tahu bacaranya. Nanlah terdorong sebaa, iyalah kabar ajua. Awak nan tahu indah. Iyalah kabar ajuan, awak nak tamat.